Yang kedelapan yang mirip dengan yang ketujuh. Yang ketujuh kita berbahagia dengan musibah. Yang kedelapan ini tinggi lagi tingkatannya, kita bersyukur dengan adanya musibah. Karena buah dan faedah yang bisa kita dapatkan lebih besar daripada musibah itu sendiri. Sebagaimana rasa syukur orang-orang yang sakit kepada dokter-dokter yang menyembuhkan mereka. Walaupun terkadang obat-obat yang diberikan dokter itu sangatlah pahit. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya teguran musibah, ujian ini mengembalikan kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Karena nikmat ujian dan musibah ini membuat kita kembali kepada Allah. Buahnya jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Musibah itu menghentikan kita dari kebusukan dan penyakit-penyakit kita, yang mana tatkala tidak dihentikan, dia akan membunuh, akan merebak penyakit-penyakit tersebut, sehingga kita akan mati dengan penyakit-penyakit tersebut. Sebagaimana halnya orang-orang yang sakit, tatkala dia tidak tahu sakitnya apa dan tidak segera disembuhkan sakitnya, sakitnya akan bertambah parah, bertambah parah, bertambah parah. Semakin lama tidak bisa disembuhkan, dia akan mati dengan penyakit itu. Musibah itu untuk menghentikan kita dari semua kebusukan, dari semua dosa-dosa, kekhilafan dan kekeliruan kita selama ini. Itulah tujuan Allah memberikan musibah kepada kita. Kita berharap taufik kepada Allah, sehingga kita sadar kesalahan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita kembali rujuk kepada Allah dari semua kekurangan dan kesalahan kita itu dengan adanya musibah ini. Kemudian yang kesembilan, musibah itu menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Ma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu terjadi atas ulah tangan perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak sekali memaafkan. Syura ayat 30. Rasul juga mengatakan, ma yusibul muslima, apapun yang menimpa seorang muslim, min nasabin, dari rasa capek, wala wasabin, dari rasa sakit, wala hammin, dari rasa cemas dan takut, wala hazanin, dari rasa sedih, wala adhan, dari gangguan, wala ghammin, dari rasa cemas dan takut, hatta syaukati yushakuha, sampai pun satu duri yang menusuk dirinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan, Allah akan gugurkan dosa-dosanya dari hal-hal yang menimpa dia tersebut. Musibah menjadikan hati kita sedih, hati kita takut, hati kita khawatir, pikiran kita menjadi kacau. Semua itu adalah penggugur dosa bagi kita. Selama kita bersabar dan berharap pahala, bahkan satu duri yang menusuk kita itu menggugurkan dosa. Apalagi penyakit-penyakit yang banyak pada jasad lahir kita, ataupun di dalam organ-organ kita, ataupun di dalam hati-hati kita. Semua itu menjadi pengukur dosa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ke-10, musibah dan bala mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang empati, orang-orang yang peduli dengan sesama sebagai orang-orang yang sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lain. Kita menyayangi dan mengasihi saudara-saudara kita. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Musibah dan bala mendidik kita untuk menyayangi orang-orang yang tidak mampu. Kalau dulu kita tidak pernah merasakan sakit, kita tidak pernah kelaparan. Di saat musibah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ketakutan keluarganya kesakitan, sedangkan mereka miskin. Sekarang kita ketakutan keluarga kita sakit. Kita merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang lain. Sehingga kita akan terdidik untuk empati, peduli terhadap sesama. Kemudian yang ke-11, musibah ini membuat kita sadar akan nikmat besar, arti penting dari sebuah kesehatan. Sehingga dengan begitu kita akan mensyukuri kesehatan tersebut. Sesuatu tatkala tidak kita rasakan keberadaannya, kita tidak akan pernah bersyukur. Kita punya mobil, kita tidak pernah merasakan keberadaan mobil, kita tidak pernah bersyukur dengan mobil. Tapi kalau kita mau melihat kepada orang-orang yang di bawah tidak pernah punya mobil, mereka selalu berjalan kaki kemana-mana, kita akan mensyukuri nikmat mobil. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit. Tatkala kita melihat ada orang-orang yang sakit, hilang kesehatannya, kita sadar akan nikmat dari sebuah kesehatan. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Ujian yang Allah berikan sekarang sebagai alarm pengingat kepada kita akan arti penting dari sebuah kesehatan yang Allah berikan. Sehingga kita akan mensyukuri kesehatan yang Allah berikan ini. Yang ke-12, ada ganjaran besar yang menanti kita pada hari akhirat nantinya, sesuai dengan tingkat kesabaran kita dalam melewati ujian yang Allah berikan sekarang ini. Yang ke-13, faedah-faedah yang masih dirahasiakan, yang masih belum kita ketahui. Banyak faedah-faedah yang masih dirahasiakan dari ujian dan bencana yang Allah berikan yang kita tidak mengetahuinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kalian itu kadang-kadang membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kalian juga kadang-kadang cinta kepada sesuatu padahal itu berbahaya, buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang tahu dan kalian tidak tahu. Pasti ada buah rahasia di balik ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, bahwasanya musibah dan bencana ini mengikis kerak-kerak noda-noda kesombongan yang ada pada diri manusia. Musibah ini betul-betul mengikis, mencampakkan, mengoyak-ngoyak kesombongan yang ada pada manusia. Sehingga mereka sadar akan siapa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namrud menentang Nabi Ibrahim, berdebat dengan Nabi Ibrahim karena dia seorang raja, sombong dengan kekuasaan. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, karena kesombongan dan takabur dia di hadapan Allah, merasa besar diri. Allah katakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah bentangkan, Allah luaskan rezeki kepada seorang hamba, labaghaw fil ard, pasti dia akan melampaui batas di muka bumi. Asy-Syura 27. Dan ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wal faqru yasluhu 'alaihi khalqun kazir." Kemiskinan, kefakiran, kelemahan, rakyat pinggiran, rakyat jelata, itu cocok untuk kebanyakan manusia, untuk banyak manusia. "Wal ghina la yasluhu 'alaihi illa aqallu minhum." Dan kelapangan, kekayaan, kekuasaan, jabatan tidak cocok kecuali hanya sedikit dari manusia yang sesuai. Kefakiran, orang-orang lemah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan nama adalah para nabi dan pengikut para nabi. Makanya ujian yang paling berat adalah ujian yang dialami oleh para nabi, kemudian orang-orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya. Ucapan yang indah dari Ibn Muflih Al-Maqdisi, beliau adalah salah satu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. "Laula al-masa'ib la batara al-'abd wa bagha wa tagha." Seandainya tidak ada musibah, bencana dan azab, pasti manusia itu akan sombong, melampaui batas di muka bumi ini. "Fayahmihi biha min dzalika." Allah itu menjaga mereka dari kesombongan, pembangkangan dan melampaui batas dengan musibah-musibah yang ada. "Wa yutahhiruhu mimma fihi," lalu membersihkan mereka dari kesombongan-kesombongan tersebut. "Fasubhana man yarhamu bibala'i." Maka Maha Suci Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan ujian-ujian yang Dia berikan sehingga manusia itu selamat dari kesombongan mereka. Sombong dengan pangkat dan jabatan. Sombong merasa menguasai dunia dengan harta yang mereka punya. Sombong bisa berbuat sesuka hati mereka dengan kekuasaan mereka. Sombong merasa diri mereka tinggi dengan pengikut yang banyak, dengan suara mereka didengar di mana-mana, dengan kehormatan yang mereka punya, sehingga mereka lupa diri. Allah tegur mereka dengan ujian-ujian yang ada. "Wayabtali bi ni'amihi," dan Allah itu kadang-kadang menguji manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga hakikat yang harus kita yakini adalah bahwasanya pahitnya dunia adalah manis ketika di akhirat. Sedangkan manis kehormatan, pujian, pangkat, jabatan, harta yang berlimpah di dunia ini adalah pahit ketika di akhirat. Perhatikan nasihat Nabi kita yang tercinta, teman-teman, saudara-saudaraku, agar kita paham hakikat dari dunia ini. "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Yang namanya penjara banyak yang enggak enaknya. "Wa jannatul kafir," dan surga bagi orang-orang kafir, semuanya serba boleh. Berzina itu bebas, mabuk-mabukan itu biasa, durhaka kepada orang tua sudah jadi tren. berkumpul dengan lawan jenis, adat budaya mereka, keharaman-keharaman yang mereka lakukan, enggak ada yang berani menegurnya. Jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Rasul juga mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Orang yang ingin menuju surga, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Ketaatan itu berat bagi jiwa manusia. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan jalan menuju neraka dipampangkan, ditarik, disodorkan dengan syahwat-syahwat. Semua keindahan yang semu, nyanyian-nyanyian yang semu, wanita-wanita yang semu, yang bebas diperbuat keharaman-keharaman di muka bumi ini, memperturutkan hawa nafsu mereka, memakan riba, semua adalah jalan menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berakal, orang-orang yang sehat akalnya, mereka akan menanggung pahit yang sedikit, pahit yang sebentar, demi mendapatkan manis yang kekal abadi di surganya Allah. Bersabarlah wahai saudaraku, kita merasakan hal yang sama. Umur kita sama, terkadang umur kita sama, ada yang orang yang lebih tua, ada yang lebih muda. Semua kita merasakan rasa perih, rasa sakit, bagaikan tersayat-sayat dengan musibah-musibah yang ada. Tapi siapa di antara kita yang mampu lulus menghadapi musibah ini? Itulah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Azza wa Jalla. Pahit, serba enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Bentar-bentar sholat, bentar-bentar puasa, enggak boleh ini, enggak boleh itu, tinggalkan riba, tinggalkan mabok-mabokan, enggak boleh bercampur dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Itu berat. Tapi orang-orang yang sahih, yang sehat akalnya, kehinaan sesaat untuk kesempurnaan, kebahagiaan, kemewahan, kepuasan yang kekal abadi. Di dunia kita merasa terhina, serba dibatasin, serba enggak boleh. Orang-orang yang cerdas, kehinaan itu sesaat saja. Tapi nantikanlah kebahagiaan yang kekal abadi di surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, bimbingan untuk bisa bersabar dengan kehinaan yang sesaat ini. Dan inilah rahasia penting yang harus kita ingat terus tentang hakikat dari manusia ini. Allah sendirilah yang membongkar rahasia ini. Biar kita tahu ya orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku. Inilah hakikat yang Allah katakan, wa idza massal insana dhurru da'ana li jambih. Tatkala manusia itu diberikan musibah, ujian, bencana dan azab, mereka segera berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring atau qa'idan. Dalam keadaan duduk mereka, au qa'iman, dalam keadaan berdiri mereka, di setiap keadaan mereka berdiri, duduk, berbaring, mereka selalu kembali berdoa, mengharap betul-betul tunduk kepada Allah di saat ujian itu turun. Lalu falamma kashafna anhu darrahu, falamma kashafna anhu durrahu, tatkala kami angkat, kami hilangkan musibah dan bencana tersebut. Kita berharap tatkala Allah hilangkan nantinya virus-virus penyakit yang sekarang kita hadapi, marra, berlalu, ka'an lam yad'una ila durrim massah. seakan-akan mereka tidak pernah lagi berdoa kepada kami sebagaimana doa mereka, harapan mereka yang betul-betul bertumpu kepada Allah di saat musibah itu turun. Itulah manusia. Ketika musibah itu turun kembali, remuk, retak, rapuh di hadapan Rabbnya, bagaikan anak kecil yang merengek-rengek, merintih-rintih di hadapan ibunya. Kita betul-betul berharap kepada Allah ketika musibah itu turun. Tapi ketika Allah angkat musibah itu, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita lulus melewati ujian yang kita hadapi bersama ini, mengikis semua kerak-kerak, karat-karat yang ada di dalam hati kita, menghancurkan semua kesombongan, pembangkangan, merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingat, ketika Allah hilangkan musibah-musibah ini, kita berharap inilah yang Allah lakukan. Jangan lupa kepada Allah. Teruslah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'rif rabbaka birraha. Ingatlah Allah nanti di saat kalian senang, ya'rifka fi syiddati, maka Allah akan senantiasa ingat. Allah akan menolong, membimbing kita tatkala kita di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kita sangat butuh kepada Allah. Inilah di antara faedah, pelajaran-pelajaran penting dari musibah-musibah yang bisa kita petik sebagai ibrah, sebagai penyemangat kita dalam menghadapi musibah bersama ini.